Luput sampun jalan tresnan beli gulung di gelutan api inane mangkin beli kamu tiang janji nepidan nitain ucapan dumogi swecel hidung demi cahaya. Di sarang sami cerita niki pertama lansi duri di nangke dan kemajang kapan menjanji setia dan kau mapasan yaston tanah langit teh saatnya kian adi mogi sejen yang paman kamu tetapkan tidak barang-barang di Makassar. Cerita niki pertama lansi dulu.